ದರ್ಶನ. Al-Hamzah punya berapa sifat? Tadkor Andek Al-Hamzah, Hamzah Al-Hamzah Ajar Istifal Fitah Shiddah Umala Ya Wahid ويا واحد من يذكر بقي واحد الحمزة من يبرب الصفات عند الأخير الشمال kemudian kita terapkan pada الوزن melihat pada نعم الوازن تعلمنا من 52 dan siapakah peletak ini semuanya wazan tidak ada yang mengetahui kemudian di Yaman sendiri kita terapkan dan tidak ada artinya sih. Tidak ada artinya sekedar untuk melatih makharij al-huruf untuk melatih makharij al-huruf a'awna minal mu'mimai an'ani'a ya kita terapkan sistem tajwid tentunya a di sini mat wajib muttasil kemudian ma'i juga mat wajib muttasil kita baca biasa aja pada au nanti itaqom au itaqom kemudian ma'i an ani a yuzhar a au wa ni a na minal mai an ani a ya selesai hamzah disukun tidak ada suara di situ tidak ada suara a awani anna minan mai an ani a demikian awali anna minal mu'mimai an ani a betul di yang paling bawah sini aqsa al halq aqsa al halq demikian juga ha kalau sudah hafal satu wazan itu bisa semua sudah ha ha wa ni ha na minal mu'mimai han ha ni ha demikian pada halaman 54 situ. Dan langsung diidghamkan. Idghamkan. Ha ha wa ni ha na minal mu'mimai han ha ni ha Mian. Nah, hayna min. Nah, selesai sudah. Huruf al-hamzah dan al-ha. Yang kedua, tenggorokan tengah adalah ha dan ain, halaman 50. Ha dan ain. Jadi harus berbeda antara ha dengan ha. Ha, hi, hu, bah, demikian. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Hayya 'alal falah. Demikian. Hayya 'alal falah. Ya, haknya jelas. Nah, al-falah. Bukan al-falah, tapi al-falah. Kalau al-falah bahagia, kalau al-falah itu tempat hilang atau tanah lapang. Nah, kalau pakai ha, tanah lapang artinya. Nah, fi ardil falah, tanah yang cukup luas. Nah, baik. Kemudian sekarang sifatnya pada ha, halaman 59. Punya lima sifat al-hams, artinya mengalir nafas, war-rahawah, mengalir suara, wal-istifal, selalu tipis, infitah, tidak menempel, atau tidak, biasanya tidak naik ke langit-langit atas, wal-isman, tidak terlalu cepat dalam pengucapan. Ada penjelasannya di sifat nanti. Keterangannya ada di sifat pada halaman 68 di situ nanti. Nah, keterangan itu semuanya ada di 58 sampai halaman 74. Keterangan pengertian-pengertian tersebut di atas tadi. Harus jelas bila setelah ha adalah ain. Jangan sampai jadi ha. Faman zuhziha 'anin nar. Demikian. Faman zuhziha 'anin nar. Hati-hati bisa menjadi ha. Zuh ziha, demikian. Zuh ziha. Nah, faman zuh ziha 'anin nar, demikian. Faman zuh ziha 'anin nar. Atau ha, wasabbihhu, demikian. Wasabbihhu. Nah, jelas antara ha dan haknya. Wasabbihhu. Wasabbihhu. Dan wasabbih, jangan dibaca imalah, pakai kasrah. Wasabbihhu. Wasabbihhu. Atau ha. La abrahu hatta. Ya. Abrahu hatta. Jelas, haknya jelas. Nah, la abrahu hatta. La abrahu hatta. Nah, dan harus dibaca tipis bila setelahnya huruf isti'la. Am. Ahabtu, demikian. Ahabtu. Jangan jadi ahab. Aha, hanya tipis. Ahabtu. Ahabtu. toknya dibaca namun tidak timbul kol-kolah. Mereka rom nages di situ. Ahabtu ahabtu has hasan haqqo. Amin. Has hasan haqqo. Has hasan haqqo. Amin. Has hasan haqqo. Hadibis. Sadbal. Hadibis. Sadbal lagi. Hadibis lagi. Qaf tebal lagi. Has hasa. Has hasa. Jangan jadi has hasa atau has hasa jadi sin. Has hasal haqqo. Amin. Has hasal haqqo. Al haqqo. Al haqqo. Coba yang depan sini. Has hasal haqqo depan. Amin. Kafja di situ kalau kalah kubra fi martabah al-ula, derajat yang pertama. Derajat yang pertama jadi berhenti sebentar baru timbul qalqalah. Jadi tidak boleh al-haqq, tidak boleh. Berhenti sebentar karena tasydid di situ. Tasydid itu ibarat dua huruf. Nah, tabba, nah, tidak boleh. Tabba, tidak boleh. Nah, al-haqqo. Amin. Al-haqqo. Has hasal haqqo. Has hasal haqqo. Demikian pula tidak boleh berkokolah ketika disukun. Hayya 'alal falah. Betul al-falah, tidak boleh al-falah. Nah, ditahan al-falah. Nah, siapa yang pernah haji? Ada Pak Haji Nurdin di sini. Nah, kalau sudah ke sana akan terlihat di azan di Saudi Arabia timbul qalqalah. Hadalah sudah sahih. Orang Indonesia sudah. Yang penting dari Saudi langsung diambil. As-salatu khairum minan naum. Diambil begitu. Wala khata. An-naum itu mad lin arf sukun. Dibaca 2, 4 atau 6. 2, 4, 6. As-salatu khairum minan naum. Boleh 2, 4, 6. Kalau an-naum keliru. Nah. Jadi tidak semua yang di sana itu benar. Taib. Selanjutnya al-ain. Lihat al-ain pada halaman kaf ain 63 punya 5 sifat al-jahr, tertahan nafasnya, kemudian tawassut, tidak terlalu tertahan suara dan tidak pula terlepas suaranya, istifal selalu tipis. Nah, infitah tidak naik ke line atas, wa isma tidak terlalu cepat pengucapannya. Nah, tidak boleh an-amta, tidak boleh an-amta, tipis. Nah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nun bukan kol-kolah, ditahan betul. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. Hati-hati pula jangan sampai yang hamzah jadi ain, yang ain jadi hamzah. أنعمت. أنعمت. Jadi ada orang Mesir sama orang Yaman bilang, nah, ja'a, nah, ja'a, nah. Kemudian dibilang, ya benarlah ja'a, nah. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ini orang Mesir, iza ja'a nasrullah. Tidak, yang benar demikian yang benar. Yang benar bagaimana? Iza ja'a nasrullah. Ja'a, lapar artinya. Iza ja'a. Nah. Dia harus tahu perbedaan antara ain dan hamzah. Nah. Beda antara hamzah dan ain seperti ja'a artinya lapar. Wa ja'a datang. Ja'a datang. Nah. Kemudian jangan berlebih-lebihan kalau disukun. Ta'lamun. Jamian. Ta'lamun. A'lam. Jamian. A'lam. Al-mu'tadi. Al-mu'tadi. Ta'tadu. Ta'tadu. Harus jelas bila setelahnya ghain. Wasma ghaira musma. Jamian. Wasma ghaira musma. Wasma ghaira musma. Wasma ghaira musma. Ini harus jelas kalau setelahnya ghain. Tidak boleh berkokolah jika disukun. I'lamu. Jamian. Jangan sampai i'lamu, tapi jangan sampai i'lamu, tapi i'lamu, i'lamu, i'sar, i'sar, ba'd, ba'd, amma ba'd, amma ba'd, walillahil hamd, walillahil hamd. Sampai walillahil ham, anak kecil misalnya, atau walillahil hamud, hamud ada yang bilang begitu. Yu'ti, mian. Yu'ti. Yu'ti. Yu'ti. Tinya tebal. Ti. Jangan sampai yu'ti. Yu'ti ini ata, jadi datang. Kalau yu'ti memberi. Yu'ti. Yu'ti. Ti. Ti. Ta ini selalu tebal. Ta, ti, tu. Jamian. Ta, ti, tu. Baik, terapkan sekarang pada wazan. Besarus. حاحوني ححن من المحن محيحا حنيحا. حاحوني ححن من المحن محيحا حنيحا. Baris kedua baca. Baris kedua sama-sama. Bikin intikam di situ. Ha awani hahna minal muhni mahihan haniha. Jamian. Ha awani hahna minal muhni mahihan haniha. Yeah. Masuk berikutnya pada al-ha. Ha ha wa ni. Sudah kita baca tadi ain. Ain sekarang. A'au wa li'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya'an. A'au wa li'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. A'au wa li'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Pertama diidghamkan a'au, kemudian pada ma'i'an izhar halqi, sekalian penerapan apa ahkam tajwid. Nah, penerapan ahkam tajwid ini yang kedua. Yang ketiga, tenggorokan atas keluar dua huruf al-ghain dan kha. Harus beda antara huruf dan huruf dan kharuf. Nah, kalau kharuf itu anak kambing. Kalau huruf, huruf. Kalau huruf, harf. Es, harf. Hah? Harafa. Beda nanti, beda artinya. Jadi makanya sebenarnya harus betul-betul membedakan antara ha dan ha serta al kha. Nah, tenggorokan atas keluar ghain, gha, ri, ru, bau. Demikian. Gha, ri, ru, bau. Bau. Bau. Al maghdubi. Al maghdubi. Tanpa qalqalah. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Jangan dibikin al-magh. Jangan dibikin al-magh. Nah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian. Jangan sampai wala, nah, wala, nah. Wahu tipis, lamnya tipis, lam tidak boleh tebal kecuali di laf al-jalalah. Ghairil magh, jangan sampai magh, nah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian. Kita terapkan coba pada al-wazn, mubasharah al-wazn. Tapi nanti lala kita terapkan dulu aja di praktek kalimat aja. Ahsan praktek kalimat dulu baru wazn. Nah, lihat halaman 63. Al-ghain punya 5 sifat al-jahr. Tertahan nafas. War-rakhawah, melepas suara. Gho. Nah. Wastila, tebal. Dibaca tebal. Tidak boleh ghairi. Nah, bukan sebagaimana sebagai orang Ambon. Ghairil maghdubi. Ghairi. Ghairi. Gho, tebal. Nah. Kemudian, infitah. Tidak menempel lisannya ke lain-lain atas. Ismat tidak terlalu cepat pengucapannya. Yang pertama, tidak boleh idgham bila setelahnya qaf, seperti La tuzigh qulubana, yang la tuzigh qulubana. Bedakan antara la tuzigh qulubana dengan la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Nah, ini tidak boleh idgham. Sebelah selatan, ya, utara atau selatan, ya? Hah? Selatan, ya? Ini saya baratnya sana bagi saya. Sudah, ini sebelah kanan sudah. Sebelah kanan, jamian. Nah, keras suaranya, tengah. La tuzigh qulubana. Tulang. La tuzigh qulubana. Sebelah kiri. La tuzigh qulubana. Baik. Jangan dibaca tipis bila didahului fathah. Antum lihat aslinya gho. Gho. Nanti kembali tidak boleh yang tapi yau, yau fir, demikian. Yau fir. Ingat, ianya tipis, ghanya tebal. Tidak boleh yau fir, tapi ya. Yau fir, yau fir, demikian. Yau fir. Yau fir. Yau fir. Tidak boleh yau fir, tapi yau fir, demikian. Yau fir. Yau fir. Yau sha. Yau sha. Yau sha. Ana ghain dibaca tebal. Apalagi sebelumnya adalah fathah. Jadi bedakan antara yag dengan yau. Yau sha, demikian. Yau sha. Hati-hati pula ianya jangan sampai tebal. Jangan sampai dibaca yo tapi ya. Ya. Kita lihat aslinya. Aslinya gho. Yau. Yau sha. Demikian. Yau sha. Yau sha. Yau sha. Naam. Yau fir. Yau fir. Yau fir. Yau fir. Naam. Baik. Jangan berubah jadi qaf. Seperti al-maghdubi, mian? Al-maghdubi. Orang Yaman biasa banyak ini. Mereka memakai al-maghdubi, al-mag atau al-maghdubi. Ada khata. Naam. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Dan tidak boleh berkokolah. Al-maghdubi. Al-maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد نعم. Ini pas ketujuh masuk lam. Waladdallin. Yang? Waladdallin. Jadi pas ketujuh nanti masuk lam. Jangan sampai kurang dari sini. Waladdallin. Ada yang terutama salat tarawih. Nah, pernah kita salat tarawih 2 rakaat 1 menit. Di Jawa biasa ini, di Jawa membaca luar biasa cepatnya sampai ini olahraga apa salat ini. Sehingga salat 23 rakaat dalam tempo 10 menit. pada di Yaman malam 27 mulai berjalan isya sampai sahur satu rakaat kadang-kadang dua juz satu rakaat dua juz kalau di Ramadan ini masya Allah di Yaman mulai berjalan isya nanti langsung sampai menjelang sahur satu rakaat dua juz insyaallah nanti diterapkan di sini insyaallah saya nah menerapkan sunnah nah sebagaimana hadis Hudzaifah Nabi SAW membaca surah nah Al-Baqarah thumma surah An-Nisa thumma surah Ali Imran dalam satu rakaat ini berapa? 5 juz nah 5 juz nah, soalnya tergantung imamnya nanti imamnya ini sudah ada di sini nah terapkan insyaallah. Baik. Jangan pula berkol-kolah kalau disukun. Akan tetapi seorang dai harus melihat maslahah dan madaratnya. Dan kalau kita bikin demikian, tinggal imamnya saja yang berdiri. Nah, makmum-makmumnya sudah lari semua. Tidak boleh berkol-kolah. Mughraqun. Demian. Maululah. Tuyanihim. Baik. Harus dibaca tafhim nisbi. Artinya seakan-akan dibaca tipis. Tafhim nisbi itu seakan-akan tipis. Bila sebelumnya kasrah. Nah. Kalau tebal tentunya diu. Diu. Kalau tebal. Jadi kalau tipis atau tidak tafhim nisbi. Diu. Diu. Sa. Mian. Jadi kalau sebelumnya mana. Sebelumnya kasrah. Dibaca tafhim nisbi. Sebelum lain. Diu. Sa. Mian. Diksa nah. Atau ghain waktu berhenti didahului ya sukun ghain waktu berhenti didahului ya sukun ini pun tidak berhenti kecuali fi halah darurah kecuali dikala darurat karena habis nafasnya atau karena nah ada lalat yang masuk ke mulut sehingga terputus nah misalnya Zaid, amian. Zaid. Nah, fa'ammal ladina fi qulubihim Zaid. Zaid. Kalau tebal Zaid. Zaid. Ini tebal. Kalau tipis Zaid. Zaid. Biarkan aja bibirnya. Zaid. Zaid. Tidak berubah. Kalau setelahnya huruf halq harus jelas. Huruf halq yang terkumpul dalam kalimat akhi haka ilman hazahu ghair khasir. Jadi ini huruf tenggorokan tadi. Jadi ha kemudian hamzah ain ghain ha kha ini huruf halq. Sudah ada tadi. Nah, harus jelas ghainnya. Nah. Abalighu, demikian. Abalighu. Kadang-kadang berubah menjadi abalighu. Abalighu. Tapi harus jelas ha-nya dan ghainnya juga. Abalighu, demikian. Abalighu. Abalighu. Abalighu. Baik. Terapkan di wazan. Al-Ghain sama Kha. Nah. Kha-kha-u wa li-kha-kha-na min al-mukhni makhi-kha-n-kha-ni-kha. Ya. Kha-kha-u wa li-kha-kha-na min al-mukhni makhi-kha-n-kha-ni-kha. khusus kha kasrah dibaca tafkhim nisbi. Jadi tidak boleh kita baca ma khi, tapi ma khi biasa saja. Ma khi. Khi. Nah, tafkhim nisbi. Kha kha wa li kha na min al mukh ni ma khi khan khani kha. Ya. Baris ketiga. Dibaca baris ketiga. Jamian, mulai. Nah. Jadi jangan sampai nanti jadi kha. Kha. Nah. Tetap tebal. Kha tebal. Khakhaw wa nikhakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Diulang. Khakhaw wa nikhakhna minal mukhni makhikhan khanikha. Baris keempat, baca. Baris keempat, mulai. Sudah sarapan semua? Kalau belum cepat, nah, karena tepat waktu. Saya katakan insya Allah tepat waktu. Jam 9, 9 tet harus. Nah. Kunci keberhasilan. Nah, seorang pengajar itu tepat waktu. Nah. Bagi para pengajar saya kan tepat waktu. Dapat diulur-ulur. Nah, mengajar TPA ataupun yang lainnya, usahakan tepat waktu. Taib al-ghain sekarang. Ghaghaw wali ghagla minal mughni maghighan ghanigha. Mian. Juga ketika di kasrah tafkhim nisbi. Ketika di kasrah tafkhim nisbi. Maghighan ghanighan. Ala kira'ah di sana. Kira'ah Abi Ja'far. Tanwin ketemu dengan ghain. Dibaca ikhfa. Maghighan ghanighan. Kira'ah Abi Ja'far. Kha juga demikian. Makhikhan khanikhan wa ma taf'alu min khair. Nah, kira Abi Ja'far saja. Sedangkan jumhur baca dengan izhar. Nah, dibaca izhar. Selesai sudah tenggorokan. Mungkin akan kita ambil ini sehari untuk makharij al-huruf. Nah. Karena pentingnya. Pentingnya makharij al-huruf. Selanjutnya lisan. Lisan yang dibagi menjadi 10 bagian. Pangkal lisan dengan langit-langit atas. Atau dengan langit atas. Yaitu huruf. Al-Qaf. Qa, Qi, Qu, Ba, Qu. Demikian. Qa, Qi, Qu, Ba, Qu. Bukan Ba, Qu, tapi Ba, Qu. Demikian. Ba, Qu. Ba, Qu. Ba, Qu. Nah. Bisa nanti sekalian dibawa nanti. Sekalian dibawa apa? Nah, di tamhid. Banyak contohnya di sana nanti. Banyak contohnya di tamhid nanti. Pangkal lisan dengan langit-langit atas itu qaf. Nah. Sekarang kita lihat dari sifat Al-Qaf. Punya 6 sifat. Al-Jahr, tertahan nafas. Al-Shiddah, tertahan suara. Istila, tebal. Infitah, tidak menempel. Lisannya tidak menempel ke langit-langit atas. Wal-Isbat, tidak terlalu cepat pengucapannya. Wa-Qalqalah, memantul kalau disukun. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya jangan sampai berubah jadi kaf. Sebagaimana sebagian orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko atau orang Somalia atau Indonesia yang berubah menjadi kaf, khata. Qa, qi, qu, ba, qo. Amin. Qa, qi, qu, ba, qo. Naam. Haqqa qadri. Amin. Haqqa qadri. Qadha. Qadha. Qadha. Naam. Tidak boleh qadha atau yang pakai kaf, qa. Qadha. Yang qa, qi, qu, ba, qo. Amin. Kalau kasrah dibaca takhim nisbi qi. Nah, tidak boleh qi tapi qi. Qi. Nah. Qa, qi, qu, ba, qo. Kalau sampai berubah menjadi ghain bisa berubah arti. Nah, harus jelas qalqalahnya. Kalau disukun, kalau disukun harus jelas qalqalahnya. Aqsal ladzi, amin. Aqsal ladzi. Aqsal ladzi. Aqsal ladzi. Muqsitin. Muqsitin. Taqwa. Taqwa. Taqwa. Yaqdi. Taqhar. Taqhar. Ini dijelaskan nanti ada penjelasan khusus di tamhid. Nah, di tamhid banyak contoh-contohnya di sana. Kalau setelahnya kaf tidak boleh diidghamkan. Ada qiraah idgham, itu qiraah as-Susi. Bukan Susi tetangga kalian. Nah. Ya, Susi. Naam an Abi Amr Al-Basri. Fa khalaq kulla syai. Tolong. Di sini dibaca itu har. Khalaq kulla syai. Jamian. Khalaq kulla syai. Naam. Khalaq. Jamian. Ingat, jangan sampai jadi khalaqa. Nah, khalaqa. Khalaqa. Bukan bukan pula khalaqa. Nah, orang Ambon. Nah, khalaqa. Nah. Khalaqa, kan? Khalaqa. Khalaqa kulla syai. Laka kusura. Laka kusura. Laka kusura. Bedakan antara kaf dan qaf. Laka kusura. Laka kusura. Nah, terapkan sekarang badal qaf. Qanqan wa niqan min al-muqan maqiqan qaniqa. Yang jadi ikhfa di situ. Tanwin ketemu dengan qaf, ikhfa hakiki tebal. Nah, ikhfa hakiki tebal di situ. Kalkalahnya harus jelas. Kalau disukun harus jelas kalkalahnya. Memantul. Memantul suaranya. Qaqaw wa liqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ya. Jangan sampai moki, mayat tipis. Jangan moki kok, ma tipis. Qaqaw wa liqaqna minal muqni baqiqan qaniqa. Bukan qanika, qaniqa. Harus hati-hati. Istifal dan istilahnya. Qaqaw wa liqaqna minal muqni baqiqan qaniqa. Demikian. Qaqaw wa liqaqna minal muqni baqiqan qaniqa. Semua qalqalah dekat dengan fathah. Qaqaw. Ako, bukan ake, bukan ake, tapi ako, ako. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya lebih jelas dengan o, khusus al-qaf sama to. Nah, baju di toko biasa, atau kutubu jad, ba jim dal lebih dekat dengan e. Kalau ba, jim, dal dekat dengan apa? E. E. Nah, kalau yang qaf sama ta dekat dengan o. Dengan o. Tapi kalau bahasa Arabnya semuanya dekat dengan fathah. Semuanya dekat dengan fathah. Misalnya, abqa, ya. Tajhar. Nah, adbar. Nah, ad, ab, aj. Nah, kemudian qaf, aqo, aqo, aqo, aqo. Nah, nah. Qaqaw wa liqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Demikian. Qaqaw wa liqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Baris setelahnya, coba dibaca ustaz sama. Mulai. Angkat suara, angkat suaranya. Diangkat suaranya. Baik, baris yang berikutnya ini. Baris ke-6 atau ke-7. Nah, dimulai. Nah, kau masih malu sudah yang belakang semuanya. Sana ada orang Sulawesi yang belajar tajwid berkali-kali, kemudian diterapkan dalam lughah Arabiyah. Karena masya Allah, ada rajulun fasih. Nah, karena tahu pengucapan. Ini pengaruh sekali. Kalau kalian berbicara dengan orang Arab, nah, kalau bisa mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya, ini akan lebih bisa diterima. Nah, walaupun orang Arab sendiri banyak yang tidak bisa tajwid. Nah, dan tidak boleh malu. Lam ya'ri ilma mustahyin wala mutakabbir. Kita dulu di Yaman belajar sama guru-guru aqidah wa ma'ala mustalah wal fiqh dan sebagainya. Begitu saya sudah buka ilmu, nah, tajwid, guru-guru saya ikut belajar sama saya. Nah, makanya pertama agak grogi ini, bagaimana ini? Guru-guru saya yang sejak 7 tahun yang lalu, kemudian sekarang belajar sama saya. Nah, tapi tidak, saya mengurangi, tidak mengurangi istilahnya, sebagaimana orang Indonesia kalau belajar sama muridnya nanti turun derajatnya, tidak. Nah, justru ini melengkapi, melengkapi satu dengan lainnya. Di sana biasa, murid nah belajar, kemudian gurunya belajar sama muridnya lagi. Nah, jadi masing-masing ada kelebihan. Kadang-kadang muridnya lebih pintar dalam satu fan, gurunya pintar satu fan yang lain. Nah, saling melengkapi. Nah, jadi tidak boleh malu kalau masih ada kekurangan, secara kekurangan. Nah, kalau kita mementingkan apa? Mementingkan perasaan, perasaan. Biasa aja belajar sama teman-teman kita. Nah, baik. Bahkan di akhir ini banyak sekali. Ini baru seberapa ini? Yang segini banyak ini. 400 lebih waktu itu sebelum saya tinggalkan ini. Nah, 400 lebih baru separuh pelajaran saya tinggalkan. Nah, belum An-Nisa juga banyak sekali. Jadi kepentingan untuk tajwid itu seharusnya awal. Awal seorang talib ilmu untuk belajar, belajar ilmu tajwid. Karena di dalamnya bisa lughah Arabiyah. Kemudian berhadapan dengan Allah SWT dalam baca Al-Quranul Karim sehingga pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang tidak belajar tajwid. Nah, tapi masuk berikutnya pada kaf, bawah pangkal lisan dengan langit-langit atas itu keluar huruf kaf. Nah, ada hamsnya di situ, ada hamsnya. Kita lihat sekarang kaf. Punya lima sifat hamas, keluar nafasnya. Wasiddah, tertahan suara. Bedakan antara suara dan nafas. Nah, selanjutnya istifal, selalu tipis. Infitah, tidak menempel ke langit-langit atas. Maka tidak boleh kita, ketika kita baca ikhfa, mankana, tidak boleh. Lisan tetap mendatar. Mankana. Nah, waidon antum, tidak boleh antum, karena ta sifatnya tipis. Nah, wal ismat, tidak terlalu cepat. Nah, pengucapan pertama harus dibedakan, dibedakan pula dengan qaf. Harus beda antara kaf dengan qaf. Nah, ka. Nah, ka, ki, ku, bak dengan ka, ki, ku, bak. Bak, bak, bak, akbar, akbar, akbar. Seorang salafi kalau azan itu harus betul-betul pakai tajwid, jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar beduk artinya. Akbar artinya beduk. Nah, Allah beduk bagaimana? Nah, jangan sampai dipanjangkan barnya. Banyak orang awam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, keliru. Artinya beduk. Dan kafnya ada hamasnya. Ek, ek, bar. Kalau disukun harus lebih jelas desisnya. Lebih jelas desisnya, ada hamasnya di situ. Seperti yak tumun, jamian. Yak tumun. Jangan sampai yaktumun. Nah, yaktumun. Jamian. Terus A, I, U. Jangan sampai yaktumun. Yaktumun. Jamian. Hikmah. Hikmah. Akram. Akbar. Akbar. Akmah. Hamasnya nampak di situ. Nah, kalau orang Jawa bilang kaki kuda ketekuk. Kaki kuda ketekuk. Tahu kaki kuda ketekuk? Kelipat. Kaki kuda ketekuk. Nah, kaki ku ketekuk. Nah, kaki ku bak. Amin. Kaki ku bak. Bak. Bak. Nah, jangan sampai bak. Kalau bak jadi bak air nanti. Bak. Bak. Nah, tidak pula berkol-kolah seperti rik za. Amin. Biasanya nanti membaca rikza, tidak boleh. Rikza, mian. Diam juga pada Allah Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Akbar. Tidak boleh pula tanpa hamas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Tanpa hamas juga salah, harus tampak hamsnya. Nah, sakratihim, amian. Sakratihim. Kalau berulang-ulang membacanya harus jelas. Innaka kunta bina basira, amian. Kita tambah sendiri ini. Innaka kunta bina basira. Jangan bina. Bina. Nah, jadi bina. Innaka kunta bina basira. Kita tolong orang Ambon pakai ikra' wars. Innaka kunta bina basira. Ya. Innaka kunta bina basira. Basira. Basira. Ini ikra' wars. Nah, ini menolong untuk orang Ambon ini. Ada ikra' wars. Basira dari basira. Qawarira, qawarira. Manasikakum. Demikian. Manasikakum. Ada kira'ah di idgham, kira'ah susi. Manasikum. Manasikum. Kira'ah siapa? As-susi. Kira'ah as-susi. Jumhur manasikakum. Manasikakum. Jangan dibaca tebal bila setelahnya istilah katois sijilil kutub. Jamian. Belum hafal Quran. Katois sijil. Jamian. K-nya tipis, T-nya tebal, jangan sampai koto. Jadi kotoi. K. Katoi sijil. Amin. Kira'ah di situ. Katoi sijil lilil kitab. Amin. Katoi sijil al-ijtihad lil kutub al-qiraah. Nah. Baik, terapa sekarang. Kakau walikak naminal muk nimaki kan kanika mian. Fanya tipis. Maki ka kanika. Maki ka kanika. Kakau walikak na minal mukni maki ka kanika. Kakau wanikak na minal mukni makikan kanika. Ya. Kakau wanikak na minal mukni makikan kanika. Terakhirnya jangan kayak orang Jakarta. Nah, orang Jakarta, mama mau kemana? Nah, iya enggak, tambahi hamzah, tidak boleh. Nah, tidak boleh mau kemana? Bapak, mama. Nah. Kakau walikak naminal mukni makika kanika. Ya. Nomor tiga sekarang, tengah lisan dengan langit atas, langit atas tiga huruf diusahakan dihafalkan ini. Salah pengajar tajwid, diusahakan hafal betul. Keluar tiga huruf pertengahan lisan, tengah lisan dengan langit-langit atas. Ja, ji, ju, baje, demikian. Ja, ji, ju, baje. Bukan seperti orang Jawa mau beli jajan. Nah, jajan, jaran. Nah, bukan ja, tapi ja. Juga bukan seperti orang Yaman, ga. Orang Yaman bilangnya ga. Nah, agma'in, agma'in. Jadi ghain. Nah, ag. Nah. Ini bukan seperti orang Jawa pakai S, jajan. Nah, tapi ja, ja, jan. Beli jajan. Beli jajan. Ay, enak ada. Nah. Beli jajan. Nah. Ja, ji, ju, baje. Ja, ji, ju, baje. Ja, ji, ju, baje. Demikian. Ja, ji, ju, baje. Ja, ji, ju, baje. Baje. Jangan sampai ada S-nya. Nah, bukan baj, baj. Nah, atau baje, baje, baje. Pertengahan lisan. Ja, ji, ju, baje. Ja, ji, ju, baje. Kita lihat sekarang. Punya 6 sifat. Tertahan nafas al-jahr. Wasyiddah, aidan suara. Aj, aj. Jadi kalau kita ucapkan aj, keluar nafasnya di situ. Tertahan. Aj, aj. Nah. Kemudian syiddah. Syiddah suara juga tertahan. Tidak boleh. Nam, ja. Nah. Ja, ja. Agak tertahan. Ada tahan. Wastifal. Tipis, istifal tipis, infitah, nah, jadi tidak boleh apa terlalu menempel. Yang menempel di sini bukan berarti ujungnya, tapi pertengahannya tidak boleh menempel. Pertengahan yang agak ke belakang itu. Nah, ja, ja, ja. Nah. Kemudian isnad tidak terlalu cepat pengucapannya. Wa qalqalah, ada sifat qalqalahnya, harus memantul ketika disukun. Memantul ketika disukun. Aje, jamian? Aje. Wassama'i dzatil buruj. Jamian? Ajma'in. Jamian? Ajra. Sukun jelas. Nah, harus hati-hati bila setelahnya ta. Nah, bisa menjadi hamas, bisa jadi shin atau menjadi hamas. Fajtabahu, fajtabah, mian? Fajtabah. Nah, harus jelas kalau-kalahnya seperti. Tujazawun. Bedakan antara jim dengan zai. Ja, za. Ja, za. Tujazawun. Demikian. Ijtama'u. Ijtanibu. Kharajata. Tujaza, hajajatum. Nah, kalau kalahnya bahasa Indonesia dekat apa? Dekat dengan e. Bahasa Indonesia dekat dengan e. Jadi yang baju di. Nah, kalau toko di toko, ba jim dal, ini bahasa Indonesia dekat dengan e. Kalau toko ini dekat dengan o. Nah, di sini juga begitu. Ini dekat dengan e, bahasa Indonesia-nya. Hajajatum. Demikian. Hajajatum. Hajajatum. Tujaza. Tujaza. Semuanya ini qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya tidak boleh qalqalah jadi berhenti. Dia harus menyambung. Suaranya menyambung. Tujaza, tidak boleh. Tujaza, tidak boleh. Tujaza, mian. Kharajata. Kharajata. Ijtanibu. Ijtanibu. Ijtama'u. Tidak boleh ijtama'u, tidak boleh berhenti. Suara tetap menyambung karena kalau surah di situ. Tujazaun. Nah, ini harus hati-hati kalau setelahnya zai. Nah, bisa jadi zai dua-duanya atau menjadi jim dua-duanya. Nah, rijasa juga begitu. Rijasa kalau setelahnya sin. Rijasa, mian? Rijasa. Rijasa. Nah, demikian pula kalau bertasydid. Nah, qala atuhajjunni. Demikian. Qala atuhajjunni. Hadis itu mad lazim kilmi musakkal. Jadi kalau ada mad setelahnya tasydid, ada mad setelahnya tasydid dibaca 6 harakat. Ju juga mad di situ. Setelahnya tasydid, nun tasydid di situ. Maka dibaca 6 harakat juga. Atuhajjunni. Mian. Atuhajjunni. ininya jangan panjang-panjang. Ininya dua saja. Ininya dua harakat. Itu yang digunakan. Atuhajjunni. Demikian. Atuhajjunni. Nunnya mana? Nun tasdidnya dua harakat. Atuhajjunni. Ya. Atuhajjunni. Itu tasdidnya. Nun tasdid itu gunnah minimal dua harakat. Nah. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ أَمِيَنْ الْحَجُّ يُوَجِّهُ أَمِيَنْ. Kalau berhenti harus jelas kol-kolahnya. Hijaj, amian. Ujaj. Ujaj. Al-buruj. Al-buruj. Insyaallah sampai jam 11 yang ini istirahat sampai zuhur. Kalau mau istirahat sekarang, nanti lanjutkan lagi malah berat. Lanjutkan aja insyaallah. Lanjutkan nanti istirahatnya sebelum zuhur. Baik, zuhur kita lanjutkan. Siap insyaallah. Nanti jam 11 istirahat, yang mau tidur dipersilahkan. Qailulah sunnah sebelum zuhur. Nah, baik, zuhur kita lanjutkan. Badal asr kita lanjutkan, badal maghrib insyaallah. Nah. Supaya selesai, karena masih ada tamhidnya di situ banyak itu. Tamhidnya butuh penjelasan yang banyak juga. Nah, siapkan staminanya. Nah, kalau saya sudah cukup ya enggak? Kemarin sudah di nam di infus juga sudah hebat sudah. Tema berikutnya. Ya, sekarang ya. Tengah lisan dengan langit-langit atas. Ya, yi, yu, bai. Demikian. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Kesalahan yang banyak biasanya pada permulaan. Ya, ayyuha. Tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Bikin gagah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya tidak boleh. Ya. Kalau ya jadi depan nanti. Ya wasthul lisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Bukan ayu tapi ayu. Ayu, nah. Ayu. Nah. Ya, punya lima sifat al-jahr. Tertahan, nafasnya tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Menghabiskan nafas nanti. Nah. Atau rakhawah, kemudian suaranya nam agak terlepas sedikit, terlepas. Ya, ya tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah. Istifal tipis. Tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah. Ya. ya tipis ya. Hayya 'alas shalah. Antara hayya dengan hayya, hayya ya. Nah, la infitah tidak menempel ke langit, apa atas di belakangnya itu. Isma tidak terlalu cepat. Membacanya dengan lunak seperti ma'aish. Demikian. Ma'aish. Nah, ya sebelumnya belum diterapkan ini. Kafnya sudah diterapkan belum? Kawalikakna belum. Sudah jim sekarang jimnya belum. Jajau wali jajana minal mujani majija janija. Amin. Ikhfa'nya tipis. Majija janija. Majija. Tidak boleh majija. Majija janija. Majija janija. Jajau wali jajana minal mujani majija janija. Jajau wali jajana minal mujani majija janija. Membacanya dengan lunak seperti ma'ayis. Ma'ayis. Amin. Ma'ayis. Tarayin. Lasyata fiha. Lasyata fiha. Lasyata fiha. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu ya wasthal lisan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Jangan berubah jadi hamzah kalau ditasydid. Nah, jangan saya mendengung kalau ditasydid. Demikian juga kalau ditasydid jangan sampai mendengung. Nah, biasa nanti para qurra itu bikin dengung. Kita bisa lihat qurra biasanya untuk melihat aja, melihat dalam surah Maryam misalnya. Nah, Maryam ayat 60 misalnya atau 61. Sebagian qurra mereka menambah dengan gunnah wa hadzal asl sahih. Innahu kana wa'duhu matiya. Dibikin gunnah ala khata. Matiya. Cukup. Matiya. Tidak boleh. Matiya. Tidak boleh demikian. Nah, atau nam wabukiya dibikin wabukiya. Nah, demikian juga jangan sampai hilang tasdidnya. Seperti iya kan abudu. Iyyaka na'budu ay dha' asy-syams. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Kalau dikurangi tasdidnya, iyyaka na'budu. Makanya hati-hati, jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah keliru artinya. Karena iyyaka, ya artinya dhau asy-syams. Dhau asy-syams, cahaya matahari. Kita mau beribadah kepada cahaya matahari kan? Tidak benar. Bahkan menjadi syirik billahi azza wajalla. Harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Demikian. Iyyaka. Kemudian tidak pula berhenti. Sebagaimana sebagian orang sufiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak benar. Harus menyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang tasydid S. Artinya fatal. Artinya fatal. Dhau asy-syams. Aitiya. Ya. Fahayyu. Jangan pula berlebihan. Seperti fahayyu atau aitiya. Iyyaka. Ada yang bilang iyyaka. Ada khata' aidan. Iyyaka. Iyyaka. Kalau setelahnya ya, harus dibaca dengan mad tamkin. Atau dibaca mad biasa. Mad biasa. Kalau tamkin itu syaratnya harus tasdid. Syaratnya harus tasdid. Seperti allazi yad'ul yatim. Demikian. Allazi yad'ul yatim. Fi yawm. Fi yawm. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tasdid minimal dua harakat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nun tasdid itu. Nun tasdid. Baik, terapkan sekarang wazan. Ya yawwaliyayna minal muyni mayyayyaniya. Ya yawwaliyayna minal muyni mayyayyaniya. Ala kira'ah, jadi enggak usah. Ala kira'ah. Qila dibaca Qila. Qila. Wa'idha qila lahum. Qila. Di sini juga begitu. Minal mu'ini mayyayyaniya. Amin. Minal mu'ini mayyayyaniya. Ya yawwaliyayna minal mu'ini mayyayyaniya. Minimal dua harakat. Ma'iyyaniya. Nah, ya. Sudah mulai ngantuk? Ada yang ngantuk sudah? Lanjut apa sudah? Kayaknya sudah mulai ngantuk ini. Baik, waktu gunakan untuk istirahat aja. Istirahat nanti pada zuhur insyaallah. Pada zuhur mubasyarah. Insyaallah biar selesai, biar cepat pulang. Karena Ramadan ini murid-muridnya ditelepon katanya kacau murid-muridnya. Terima kasih.